Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masuk pada tanda i'rab khafad yang ketiga, yaitu al-fathah. Nah, khafat ada tiga tanda, kasrah, ya, dan fathah. Qala niyabatul fathah yanil kasrah, fathah menggantikan kasrah. Qala ibnu Abi Jurum, Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud Asin Haji rahimahullah ta'ala. Wa mal fathatu fatakunu alamatanil khafdi fil ismin ladhi la yansarifu. Dan adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk khafat pada satu tempat, yaitu al-ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak boleh ditanwin. Qala syarih wa aqul lil fathati mawdhi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi wa huwa al-ismul ladzi la yansarifu. Fathah memiliki satu tempat yang dia menjadi tanda atas khafdnya sebuah isim, yaitu al-ismul ladzi la yansarifu. Apa itu maknanya al-ismul ladzi la yansarifu? Wa makna qawnihi la yansarifu annahu la yakbalu sarfa. Bagaimana kau nihilayan syarifu annahu la yakbalu sarfa wa huwa tanwin. Makna keadaan isim itu layan syarif adalah dia tidak bisa menerima sarf, yaitu tanwin. Sehingga ismul ladzi layan syarif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Wal ismul ladzi layan syarifu huwa alladhi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na aw wujida fihi 'ilatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Makna atau isim alladzi la yansarif atau isim ghairu munsarif, ya, atau isim mamnu' minas-sarfi, ini istilah-istilah bagi al-ismul ladzi la yansarif, isim ghairu munsharif, al-ismul ladzi la yansarif, isim mamnu' minasharfi, adalah isim yang menyerupai fi'il. Dari sisi terdapatnya dua ilah cabang, salah satunya kembali kepada lafaz dan yang lain kembali kepada makna. Atau terdapat padanya satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan al-mu'allif di sini. Ya, penjelasan yang insyaallah memudahkan kita memahami apa definisi dari al-ismul ladzi la yansarif. Disebutkan dalam ta'liq alladzi asbaha al-fi'la, yang menyerupai fi'il. Fi'il itu kan apa? Tidak boleh di tanwin, tidak boleh di kasrah. Ketika ada isim menyerupai fi'il, maka isim itu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh di kasrah. Qala lahda fil kawakib, berkata lahda di dalam al-kawakib, syarah terhadap mutammimah la jurmiyah. Beliau min jihati anna fil fi'li fara'iyataini anil ismi ihdahuma min jihati lafzi wa hiya al ishtiqaqu fa innal fi'la mushtaqqun min al masdari. Dari sisi apa sebuah isim itu menyerupai fi'il? Bahwasannya dari sisi fi'il itu, di dalam fi'il itu ada dua cabang dari isim. Salah satu dari keduanya dari sisi lafad, yaitu al-istiqaq. Fi'il itu mushtaq. Ya. Fi'il itu mushtaq dari masdar, dan masdar itu isim. Nah, sehingga fi'il itu far' cabang. Wathaniyatuhuma min jihatil ma'na wahiyal ifadah. Yang kedua adalah dari sisi makna, yaitu al-ifadah. Fa'innal fi'la labudda lahu min fa'ilin wal fa'ilu la yakunu illa isman. Sungguhnya fi'il itu mesti butuh fa'il. Ya, kalau fi'ilnya ma'lum butuh fa'il, kalau fi'ilnya majhul butuh na'ibul fa'il. Nah, untuk fi'il tam. Kalau fi'il naqis butuh isim dan khobar. Sedangkan fa'il itu mesti berupa isim. Fa'il, na'ibul fa'il itu mesti berupa isim. Fa'idha asbahahul ismu fi dhalika kana misluhu fimtina'i ma yamtani'u fihi minal jarri wa tanwin intaha. Maka apabila isim menyerupainya, menyerupai fi'il, demirha kembali kepada fi'il, asbahahu, fa'idha asbahal fi'la al-ismu, itu takdirnya, apabila isim itu menyerupai fi'il dalam masalah itu, sama-sama dari sisi lafaz, dari sisi makna, naam, kana mislahu, maka isim itu semisal fi'il. Mislahu, yakni mislal fi'li. Semisal fi'il dari sisi apa? Dari sisi fimtina'i ma yamtani'u fi minal jarri wa tanwin. Dari sisi sama-sama tidak boleh, ya, apa yang dilarang padanya berupa dari fi'il berupa jar dan tanwin. Ketika fi'il tidak boleh dijar, fi'il tidak boleh ditanwin, maka kalau ada isim menyerupai fi'il, dari sisi adanya dua ilah tadi, maka isim itu tidak boleh dijar, tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasrah, tidak boleh ditanwin. Intaha. Wa qala al-Hamidi 'ala al-Kafrawi. Ay ashbaha fihima al-fi'lu ay al-illataini far'iyataini. Wa dhalika li anna fil fi'li amrayni sammauhuma bil 'illati tashbihan bil 'illati fil badani lati tujibu naqdha sihhatihi. Yakni menyerupai fi'il pada keduanya, yaitu pada dua ilah cabang, dua penyakit cabang. Ilah itu artinya penyakitnya. Karena yang demikian itu karena di dalam fi'il itu ada dua perkara. Mereka menamai keduanya dengan ilah atau penyakit, diserupakan dengan ilah atau penyakit pada badan yang mengharuskan enam dibatalkannya atau hilangnya kesehatannya atau berkurangnya kesehatannya kalau ada penyakit tadi. Ahaduhuma marji'u ila lafzi. Salah satunya kembalinya kepada lafaz. Wa huwa ishtiqaqu lafdil fi'li min lafdil ismil masdar. Yaitu dipecahnya lafaz fi'il dari lafaz isim masdar. Wal mushtaqu far'un anil mushtaqi minhu. Mushtaq itu cabang dari yang dipecah darinya. Baik, ini yang pertama. Wa tsanihima marji'uhu ilal ma'na. Yang keduanya kembali kepada makna. Wa huwa ihtiyajul fi'li lil fa'il. Butuhnya fi'il terhadap fa'il. Wal muhtaju far'un anil muhtaju ilaih. Yang butuh itu cabang dari yang dibutuhkan. فإذا وجد مثلهما في شيئين وهما العلمية والوصفية وإذا وجد مثلهما في الاسم انحط عن كماله واكتفوا في عدم كماله بمنع الصرف. Apabila didapat yang semisal keduanya, dua ilah tadi dalam isim, maka dia berkurang dari kesempurnaannya. Dan mereka mencukupkan dengan tidak sempurnanya isim tadi dengan tidak boleh ditanwin. Summa staqra'ul amral ma'nawiyya fawajadu munhasiran fi syai'aini. Kemudian para ulama meneliti perkara-perkara maknawi. Lalu mereka mendapatinya terbatas pada dua perkara, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Ya ilah yang kembali kepada makna itu, kembalinya dua, ada dua yaitu alamiyah dan wasfiyah, nama dan sifat. Wal amra lafziyah, fawajaduhu munhasiran fi sab'ati asya'a. Mereka juga meneliti perkara-perkara lafz itu, mereka mendapatinya terbatas pada tujuh perkara. Wahiyah, sighah muntahal jumu', wa ta'nis, wal adl, wal ujma, wa tarkib, wa wazn fi'il, wa ziyadatul alif wa nun, fasar al majmu'u tis'an. Jadilah semuanya jadi sembilan. Ya. Maknawinya ada dua, lafzinya ada tujuh. Sembilan ilah. Wa qad nadzamaha nadzama ba'dhum li suhulatil hifdzi bi qawlihi ijma wazin adilan an nisbi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Mereka para sungguh telah menadzamnya sebagian ulama untuk memudahkan menghafalnya sembilan itu dengan ucapannya ijma wazin adilan an nisbi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Intah ijma sifat muntal jumu zin wazin fi'il adilan adil anis muannas ta'nis bil alif atau ta'nis bil ghairi, nanti ada rinciannya. Ma'rifatin yang dimaksud dengan ma'rifah adalah alamiyah, karena ma'rifah itu ada domir, ada alam, ada isim isyara, isim mausul, muhalla bi'al, mudhaf ila ma'rifah. Ya. Taib. Domir mabni, isim isyara mabni, isim mausul mabni. Yang dikasih alif lam bisa dikasrah. Mudhaf kepada ma'rifah juga bisa dikasrah. Tinggal satu, yaitu apa? Al-alamiyah. Sehingga ma'rifah yang maksud di sini adalah al-alam. Rakib. Ini tarkib, masji wazid, siada alif wa nun, ujmah, kemudian wasfu, qad kamula, sungguh telah sempurna. Qultu alladhi nazamaha huwa Muhammad ibn Nuhas al-Halabi, kama fil kawakib. Yang telah menadam sembilan ilah ini adalah Muhammad bin Nuhas al-Halabi. Sebagaimana dalam al-kawakib. Wa hunaka nadmani akharani ahaduhuma fi syarhul asmuni. Di sana ada dua nadam yang lain, salah satunya dalam syarah al-Asmuni wa tsani fi hasyatil Khudhari. Taudihun lima taqaddama fa ilaikahu. Penjelasan terhadap apa yang telah lalu, inilah dia. Ilaikahu, yakni hudhu ilaika, ini simfil ya. Al-fi'lu la yakbalu sarfa fala yunawwanu wala yujarru. Fi'il itu tidak boleh menerima sarf, tidak boleh menerima tanwin. Dia tidak ditanwin, tidak dijar, tidak dikasrah. Wal ismul aslu fihi as-sarfu. Isim itu hukum asalnya sarf, bisa ditanwin, bisa dikasrah. Fa'idha wujida fil ismi illatani far'iyatani kharaja hadzal ismu an aslihi. Apabila didapati dalam isim itu dua ilah cabang ini, atau dua ilah cabang, maka dia keluar, isim ini keluar dari hukum asalnya. Wa ashbahal fi'la fi anna kullan minha ay al-fi'l wal-ism al-mamnu' minas-sarfi qad asbaha far'an. maka jadi fa wa asbal fi'la, isim itu menyerupai fi'il, yaitu masing-masing darinya, dari fi'il dan isim mamnu min sarfi itu, sungguh telah menjadi cabang. Fi'il cabang dari isim, isim mamnu min sarfi cabang dari fi'il. Fal ismu ladzi la yansarifu far'un 'anil ismil munsharif. Atau penjelasannya di sini ya. Al ismu ladzi la yansarif itu cabang dari ismul munsharif. Cabang dari isim yang jadi tanwin li wujudi illataini fi, karena adanya dua ilah padanya. Wal fi'lu far'un 'anil ismil munsharif. Fi'il itu cabang dari isim munsharif. Li'anna mushtaqun minhu 'alal asah. Wa yahtaju ilaih, karena dia mustaq dari isim, itu masdarnya, dan membutuhkan kepada isim. Idza arafta wajh asy-syabahi bainal ismi ladzi la yansarif wal fi'li fal qa'idatu taqul idza asybaha syai'u syai'a akhadha hukmah. Apabila kamu telah tahu sisi keserupaan antara isim dan isim, antara isim yang diambil dari tanwin dan fi'il, maka kaidah mengatakan apabila sesuatu itu menyerupai sesuatu yang lain, maka sesuatu tadi mengambil hukumnya. Ai ghaliban, ini mayoritasnya. Wandur in syi'ta hasyiat al-khudari ala ibn Aqil wa hasyiat as-sujai ala al-qatri. Silakan jika kamu mau lihat hasyiah al-khudari terhadap Ibnu Aqil dan hasyiah Sujai terhadap Qatr. Ini syarah Qatr Nada. Qala fi wujudi illataini. Qala syarih fi wujudi illataini. Illataini berkata Al-Hamidi ala hasyiatul kafrawi al-illatu fil lughati aridun ghairu tabi'iyin yastad'i halata ghairi tabi'iyah. Illah secara bahasa adalah faktor yang mendatang, yang tidak biasa, yang menyebabkan keadaan yang tidak biasa, penyakit. Fafil istilahi ma yatarattabu alaihi al-hukmu. Secara istilah, ilah adalah apa yang dibangun atasnya sebuah hukum atau diikutkan atasnya sebuah hukum. Wal hukmu huna wa huwa man usarfi. Hukum di sini adalah hukum tidak boleh ditanwin. Innama yatarattabu ala isnain isnataini awahidatun ta awahidatin takum maqamahuma. Ini saja diakibatkan atau dibangun terhadap atas dua ilah ini, atau satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Fal ilatu fil haqiqati ala al awal majmu'ul isnain. Maka ilah itu pada hakikatnya atas yang pertama, kumpulan dari dua ilah. Wa tasmiyatu kullin minhuma illatan min tasmiyatil juz'i bismil kull. Maka penamaan masing-masing dari keduanya itu sebagai ilah adalah penamaan bagian, satu bagian terhadap keseluruhan. Au arada bil ilati ma yashmulu ilatan naqisah. Atau yang dimaukan dengan ilah adalah ilah yang mencakup ilah yang naqis, yang kurang. Faraiyata ini dua ilah cabang. Berkata Al-Hamidi fi hasiyati al-kafrawi li anna al-adla far'un far'ul ma'duli anhu wal wasfa far'ul mausufi wat ta'nisu far'ut ta'iri wal ma'rifatu far'ut tanakirati wal ujmatu far'ul arabiyati wat tarkibu far'ul adamihi wal jam'u far'ul ifradi wal alif wan nunu mazidatani far'un limazida alaih wa waznul fi'li wa waznil fi'li far'un li waznil ismi intaha. Nah, dua ilah cabang, karena apa? Karena adl itu cabang dari ma'dul anhu, sifat cabang dari yang disifati, Ta'nis cabang dari tadkir, ma'rifat cabang dari nakirah, ujmah cabang dari arobiyah, tarkib cabang dari tidak ada tarkib, jamak cabang dari ifrat, alif nun tambahan cabang dari yang ditambahi, sedangkan wazan fi'il cabang dari wazan isim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu kenapa dinamakan dengan fara, ilah cabang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kesempurnaan pembahasan tentang ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.